السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab at-tasammi bi qadhi al-qudhati wa nahwihi. Bab tentang hukum menamakan seseorang dengan nama qadhi al-qudhah, qadhinya para qadhi, hakim para hakim, wa nahwihi dan yang semisal dengannya. Apa hukumnya? Maka berikut ini beliau akan terangkan hadis terkait hal ini. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna akhna ismin 'inda Allahi rajulun tasamma bi malikil amlak la malik illa Allah. Qala Sufyan, mithluhu shahan shah. Wa fi riwayatin aghyadhu rajulin 'ala Allahi yawm al-qiyamah wa akhbathu. Qala qawnuhu akhna'u ay ya'ni awda'u. Di dalam as-sahih, maksudnya sahihul Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah jalla wa ala adalah sebuah nama seseorang yang menamakan dirinya yang diberikan yang menamakan dirinya sebagai Malikul Amlak, rajanya para raja. La malika illallah. Sedangkan tiada raja kecuali Allah Jalla wa'ala. Sufyan al-Thawri menyatakan serupa dengan ini adalah syahan syah. Ini bahasa non-Arab, kata Syekh Shalal Fauzan, yang maknanya sama dengan di atas. Rajanya para raja. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, aghyadhu rajulin 'ala Allah yawm al-qiyamah wa akhbathu, orang yang paling dimurkai dan paling buruk di sisi Allah Jalla wa'ala di hari kiamat adalah seseorang yang menamakan dirinya dengan nama Malikul Amlak, rajanya para raja. Semisal dengan ini adalah hakim para hakim. Hakim para hakim. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna awdha'an nas 'inda Allahi 'azza wa jalla man tasamma bismin yahmilu ma'na al-'azamati wal kibriya'i allati la taliqu illa billah kamalikil muluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan di dalam hadis ini bahwa manusia yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang menamakan dirinya dengan sebuah nama yang mengandung pengagungan dan kesombongan yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, yang tidak layak kecuali untuk Allah jalla wa ala. Contohnya Malikil Muluk, rajanya para raja. Ini enggak boleh. Kenapa? Li'anna hadza fihi mudahatun lillah. Karena ini mengandung mudahah, tandingan terhadap dengan Allah Jalla wa'ala. Seakan-akan ia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan Allah Jalla wa'ala. Karena Allah lah raja yang maharaja. Wa sahibuhu yadda'i li nafsihi au yudda'a lahu annahu niddun. Nama yang seperti ini mengandung bahwa orang tersebut mengaku dirinya atau orang lain menganggap ia sebagai tandingan Allah Jalla wa'ala. فلذلك صار المتسمي بهذا الاسم من أبغض الناس إلى الله وأخباثهم عنده. Oleh karenanya orang yang menamakan dirinya dengan nama yang seperti ini, raja yang para raja, hakim para hakim, yang mengandung makna pengagungan dan kesombongan yang tidak layak diberikan kecuali kepada Allah, yang mengesankan seakan-akan ia menjadikan dirinya sebagai tandingan Allah, atau orang lain menganggap ia akan menganggap dia sebagai tandingan Allah Jalla wa'ala. Karena kandungan makna dari nama yang ia namakan dirinya dengannya, sehingga dia menjadi orang yang paling dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, dan manusia yang paling buruk di sisinya. Qala munasabatul hadithi lil bab annahu yadulu ala tahrim at-tasammi biqadhi al-qudha wa nahwihi qiyasan ala tahrim at-tasammi bil muluk al-warid dhammuhu wa at-tahdhiru min. Kalau ada yang bertanya apa sisi kesesuaian hadis ini dengan judul bab? Judul bab kan bukan malikul muluk, tetapi qadhi al-qudha. Larangan menggunakan nama qadhi al-qudha, qadhinya para qadhi. Sisi pendalilannya adalah bahwa di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan seseorang menamakan dirinya dengan nama Malikul Muluk, raja ya para raja. Maka semakna dengan ini adalah qadhil qudha. Karena ini makna yang sama, qadhi ya para qadhi. Karena kalimat qadhi itu kata para ulama di antara Syekh Shalal Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin dalam syarah matan kitab Tauhid Al-Qaul Al-Mufid, dia mengandung al-ilzam, ya, mengandung ilzam wal ifta wa syahada, persaksian, pengharusan, ya, dan fatwa, ya, yang menunjuk, yang mengandung makna pelaksanaan dan kekuasaan, ya. Oleh karena ya keputusan hakim atau qadhi itu mengangkat perselisihan yang ada di antara dua orang yang sedang bertikai. Nah, tatkala ia dikatakan sebagai qadhil qudha, ini mengesankan bahwa kekuasaannya itu tidak terbatas, bahwa kekuatannya itu tidak terbatas. Nah, dan ini mengandung kesombongan, ya, dan mengesankan bahwa dirinya telah menjadikan dirinya sebagai tandingan Allah, atau orang lain akan menganggapnya sebagai tandingan Allahu Jalla wa'ala. Maka ini dicela dan diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma yustafadu min al-hadis? Faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimu at-tasammi bi qadhi al-qudhati wa nahwihi. Haramnya menamakan diri dengan nama atau menamakan orang lain qadhi al-qudhah, qadhinya para qadhi, atau yang semisal dengannya. Kaedahnya adalah setiap nama yang mengandung pengagungan dan kesombongan yang tidak layak diberikan kecuali kepada Allah. Maka ini bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Contohnya misalkan nama dia Al-Mutakabbir. Ini nama-nama yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Atau sebutan Malikul Muluk, raja ya para raja, maha raja. Qadhi Al-Qudhah, maha qadhi, ya, qadhinya para qadhi. Kecuali kata para ulama dibatasi. Penyebutan tersebut dibatasi dengan suatu tempat atau suatu sifat. Misalkan kita katakan ia adalah qadhinya para qadhi di negeri Indonesia, dia adalah qadhinya para qadhi di negeri Saudi Arabia, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena kekuasaannya itu terlihat jelas dalam pengucapan tersebut terbatas. Sedangkan kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Misalkan dia dikatakan alimul ulama, ya, di negara ini, alimul ulama di tahun ini, terbatas, tidak mengapa. Nah, adapun mengucapkan alimul ulama secara umum, alimnya para ulama secara umum, fil fiqh, di dalam fikih, maka kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, kalimat yang seperti ini lebih baik dijauhi, ditinggalkan. Kenapa? Karena kalimat fikih dalam agama itu mengandung, mencakup seluruh bidang ilmu agama, dan itu sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh seseorang. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, sampai ilmu itu kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan nasihat di dalam kitab Uli At-Tamhid bahwa nama-nama pemuliaan agar seorang memperhatikan beberapa hal dalamnya. misalkan dia ingin menamakan diri atau ke orang lain dengan nama tersebut, orang tersebut telah dimuliakan, nama yang mengandung pemuliaan, hendaknya diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tidak melampaui batas. Ya, nama tersebut tidak mengandung pelampauan batas. Hamba tersebut sebagai seorang hamba, contohnya Malikul Muluk, ya. Bahkan contohnya juga Syekhul Islam. Kalimat Syekhul Islam, ya. Jadi kalau dimutlakkan dengan makna bahwa Islam seluruhnya kembali kepadanya, ini tidak benar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri tidak pernah diberikan laqab Syekhul Islam Abu Bakar. Padahal beliau lebih berhak dengan ucapan ini, dengan pemuliaan yang seperti ini, karena beliau adalah makhluk yang paling mulia setelah para nabi. Jelas ya? Kecuali kata Syekh, dia dikatakan sebagai Syekhul Islam karena telah memperbaharui Islam di masanya, dan memang beliau seorang tersebut memang benar-benar pembaharu yang membawa manusia dari syirik dengan izin Allah kepada tauhid, yang tadinya manusia di masa yang berat penuh bid'ah menjadi penuh sunnah sebabnya, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Tetapi jangan bermudah-mudahan ya, Syekh ya, yang tidak memiliki pengaruh ya besar seperti empat imam mazhab, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lain-lainnya, ketika kemudian dikatakan Syekhul Islam. Ya. Contohnya lainnya kata Syekh, kalimat imam. Ya, jangan seorang bermudah-mudahan menisbatkan imam fulan, Syekh fulan adalah imam dan seterusnya. Ya. Kecuali ya, dibatasi dengan suatu tempat imam masjid. Ya. Ya, tetapi ini lebih ringan daripada bermudah-mudahan menggunakan kalimat Syekhul Islam. Ya. Kemudian Syekh menyatakan, lakin yanbaghi an yunabbah annahu la yutasamah fi ithlaqi kalimati imamin illa ala man kana qudwatun wa lahu atba'. Seyogyanya diperhatikan bahwa tidak, hendaknya tidak bermudah-mudahan di dalam memutlakkan kalimat imam, mengumumkan kalimat imam kecuali kepada orang yang memang benar-benar menjadi uswah bagi kaum muslimin dan memiliki pengikut yang sangat besar seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan semisal mereka, mimman lahu atharun fil Islam, yang memiliki pengaruh besar terhadap kaum muslimin. Apalah, kenapa saya memberikan nasihat seperti ini agar kita tidak bermudah-mudahan melakopi syekh ya ulama fulan dengan Syekhul Islam atau imam, li'anna wasfal insan bima la yastahiqu hatmun lil ummah, karena memberikan gelar-gelar besar kepada seseorang yang dia tidak berhak mendapatkannya, ini justru menghancurkan umat Islam. Kenapa? Li'anna al insan idza tasawwara anna hadha imam wa hadha imam hana al imam al haqqu fi 'aini. Karena kalau sudah banyak penyebutan imam kepada para ulama, ya, orang melihat ini dinamakan imam, yang itu imam, maka sebutan imam yang sesungguhnya itu menjadi murah, ya. Sehingga, ya, ketika disebutkan imam yang sesungguhnya menjadi sebutan yang murah, ya. Sebagai contoh kecil, misalkan di masa sekarang ini kecil untuk memudahkan kita memahaminya. Setiap orang yang berpeci naik mimbar sudah dibilang ustaz. Ya kan? Dibilang syekh, seorang kiai, dibilang tengku. Walaupun tidak diketahui di mana belajarnya, walaupun belajarnya cuma jurusan umum. Ya. Bahkan dia sebagian orang hanya mengambil jurusan pelajaran umum, kemudian mengajar di pondok, itu pun mengajar mungkin materi umum, kemudian ya dari pun yang panggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil tengku. Akhirnya kalimat-kalimat panggilan-panggilan yang seperti ini menjadi murah, ya. Menjadi pasaran diberikan kepada setiap orang yang penampilannya sama walaupun kapasitasnya berbeda. Maka kata Syekh, li'anna al-insan idza tasawwara anna hadha imamun wa hadha imam, hana al-imamul haqqu fi 'aini. Kalau seorang itu bermudah-mudahan dalam menggunakan kalimat imam, yang ini dikatakan imam, yang ini dikatakan imam, maka imam yang sesungguhnya menjadi murah di mata manusia. Syair Arab menyatakan, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha min al-'asa. Bukankah pedang yang tajam berkurang kadarnya, menjadi rendah tatkala dikatakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Ya, ya memang dikatakan lebih tajam, tapi tatkala di perbandingannya dengan tongkat menjadi jatuh harganya. Ya. Demikian pula sekarang semua kalimat syekh, ya, setiap yang datang dari Timur Tengah ngisi kajian berbahasa Arab semua dipanggil syekh, syekh, syekh, syekh pula, syekh pula, syekh pula. Akhirnya kalimat syekh, sebutan syekh menjadi murah, menjadi biasa. Ya. Walaupun ya orang Arab tersebut bukan orang yang berilmu, bukan orang yang dikenal menuntut ilmu, ya, memiliki kesungguhan yang luar biasa di dalam berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah, memperingatkan manusia dari syirik dan bidah, sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat yang rendah. Ini hak nasihat yang sangat indah dari Syekh Salih Muhammad, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu taala. Ya, karena terkadang sebagian penuntut ilmu agama mereka ghulu dalam hal ini. Karena dia cinta kepada gurunya dan ingin orang lain juga mencintai gurunya, sebagian mereka terjerumus kepada ghulu di dalam menggelar gurunya imam fulan, ya, al-allama, syekhul Islam, ya, al-muhaddis, ya, subhanallah, ya. Sampai-sampai para ulama zaman sekarang ini ada menyatakan kita tidak tahu, ya, tidak ada adakah muhaddis setelah Syekh Al-Albani saat ini, ya, yang seperti Syekh Al-Albani ilmunya. Maaf. Sebagian orang dengan mudahnya menyatakan syekh yang tingkatan biasa disegelar dengan muhaddis, ya, dikira kalimat muhaddis ini kalimat yang murah, ya, kalimat yang ringan lah. Kalimat muhaddis kalimat yang besar, ya, seorang yang memahami sahih dan dhaif hadis, ya, bukan dengan menukilkan sekedar melihat hasil pembahasan orang, tetapi memang hasil dari dirinya, dia menghafal para perawi, memahami jarah dan ta'dilnya para rawi, memahami jalur-jalur hadis, menghafal ribuan hadis, ya. Naam, dan memiliki perhatian yang luar biasa terhadap hadis, ya, dapat dijadikan sebagai uswah hasanah, ya. Enggak sembarang syekh yang dikenal menulis ini hadis dhaif itu sahih dengan menukilkan tashihnya Syekh Al-Albani dan Ahmad Syakir atau semisal dengannya, kemudian dikatakan muhaddis. Naam. Kemudian yang berikutnya kata syekh, wujubu ihtirami asma'illah, kewajiban memuliakan nama-nama Allah Jalla wa Ala. Kaidahnya kata para ulama adalah bahawa setiap nama Allah Jalla wa'ala yang memiliki makna yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka itu tidak boleh dinamakan dengannya makhluk. Makhluk tidak boleh dinamakan dengannya. Contohnya apa? Contohnya Ar-Rahman. Tidak boleh seorang makhluk dinamakan dengan Ar-Rahman. Kenapa? Karena Ar-Rahman artinya adalah wasi'ur rahmah, yang maha luas rahmatnya, tidak terbatas. Dan makna ini tidak dimiliki oleh makhluk. Contoh lainnya adalah Al-Khaliq dengan alif lam, sang pencipta. Ini sifat yang tidak dimiliki kecuali muqayyad, dibatasi, ya, pencipta benda ini. Nah, itu boleh mungkin. Yang berikutnya adalah Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Ya. Ini nama khusus untuk Allah Jalla wa'ala. Karena kesombongan pada makhluk itu sebuah kekurangan dan keburukan, berbeda dengan Allahu Jalla wa'ala Al-Mutakabbir. Nah. Adapun selain itu, ya, selain nama-nama yang maknanya hanya boleh diberikan kepada Allah seperti lafzul jalalah Allah, Ar-Rahman, Wasul Rahmah, Al-Mutakabbir, ya, maka tidak mengapa diberikan kepada selain Allah, tentunya dengan keyakinan tidak ada, tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti Ar-Rahim, Allah menamakan nabiya dengan nama Ar-Rahim, wa kana bil mu'minina rahima. Naam. Azizun 'alaihi ma 'anit. Nabi dinamakan dengan Aziz, yang juga merupakan nama Allah Jalla wa Ala, karena kandungan maknanya, ya, tidak mengandung mudhahah, tandingan kepada Allah Jalla wa Ala dari makhluk tersebut. Faedah yang ketiga dari hadis di atas adalah al-hathu 'ala tawadhu'i wa ikhtiyari al-asma'il munasabati lil makhluqi wal alqabi al-mutabaqati lah. Anjuran untuk bersikap tawadhu, rendah diri. Dengan seorang menamakan dirinya dengan nama-nama yang mengandung kesombongan, seperti qadhi al-qudha, qadhinya para qadhi, raja para raja, ya. Ini mengesankan dirinya seorang yang sombong. Dan andai kata orang lain menamakan dirinya dengan nama-nama yang melampaui batas, hendaknya dia mengingkarinya semampunya, apalagi di depannya. Dan itu kita lihat dari para ulama kita, Syekh Muhammad bin Salim Al-Uthaymin, Syekh bin Bas, Syekh Abdul Rahman Al-Adi rahimahullahu ta'ala, ketika dipuji dengan pujian-pujian yang kita lihat memang, ya, apa orang Indonesia, geli kita, ya, geli dengarnya. Geli dengarnya. Mereka langsung mengingkarinya, dan mereka langsung menyatakan diri, saya hanya penuntut ilmu kecil, dan kalian mensifatiku demikian dan demikian. Tapi sebagian orang yang dikatakan kiai, masya Allah, dipuji dengan pujian-pujian yang menggelikan, anteng-anteng aja dia. Ya, masya Allah, senyum, ya. Bahkan, ya, orang yang memuji tersebut menjadi dekat dengannya. Ini adalah imam asy-syekh of, masya Allah, ya. Di mana beliau berada, Nabi selalu menyertainya. Anteng aja, ya, enggak dimarahin orang, ya. Sudah berlebihan di dalam memujinya tersebut, padahal Nabi SAW menyatakan kepada orang yang memuji saudaranya di depannya, laqad qata'na 'unuqah, kata Nabi SAW, kamu 'unuqa sahibi, kamu telah memutuskan, memenggal leher sahabatmu. Artinya apa? Karena orang tersebut akan tertipu nantinya, akan jatuh ke dalam riya, sombong, ujub, ya. Dan kita seorang muslim hendaknya amanah dan tidak menjadi sebab saudara kita jatuh ke dalam ujub, riya dan sombong. Nah, wa ikhtiyaril asma'il munasabati lil makhluq, anjuran untuk memilih nama-nama yang tepat untuk makhluk dan lakab-lakab yang sesuai untuknya. Nah, pelajaran lain yang dapat kita petik dari hadis di atas, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, adalah al-jaza min jinsil amal, balasan Allah itu sesuai dengan perbuatan seseorang. Contohnya dalam hadis ini, tatkala ia bersikap sombong, bersikap yang melampaui batas dengan menamakan dirinya sebagai qadhinya para qadhi, rajanya para raja, maka Allah membalas dia sehingga dia menjadi orang yang paling hina, yang paling buruk dan yang paling dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Sebaliknya, tidaklah seorang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya di dunia dan di akhirat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha ahadun illa rafa'ah." Hadis lengkapnya adalah, "Ma naqasa malu muslimin min shadaqah, wa ma zada 'abdan bi'afwin illa 'izza. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ah." Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Sikap memaafkan itu tidak akan menambahkan seseorang kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Dan ini sudah sunnatullah. Tidaklah seorang bersikap sombong, angkuh, melainkan Allah rendahkan dia di dunia pun di akhirat. Andai kata di dunia dia dimuliakan, tetapi dia hina dan buruk di sisi Allah, maka kebahagiaan apa yang dia rasakan dengan itu? Apalagi di dunia pun dia sudah dihinakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan ini saya ingin mengingatkan diri ana sendiri dan antum semua yang ana cintai karena Allah, agar kita senantiasa memiliki sikap tawadhu', rendah diri karena Allah Jalla wa'ala. Rendah diri karena Allah yang membuat kita menerima kebenaran yang datang dari manapun. Menerima nasihat, menerima kritikan, ya. Tidak ujung, tidak bersifat sombong. Sifat tawadhu yang menuntun kita untuk semangat belajar, mau menimba ilmu agama, walaupun kepada orang-orang yang status sosial dunianya mungkin di bawah kita. Bahkan dalam ilmu agama pun mungkin dia di bawah kita, tatkala ada ilmu di sisinya yang belum kita ketahui. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ah. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan memuliakannya, Allah akan mengangkatnya. Dan bertepatan dengan ini, maka saya ingin ingatkan semua teman-teman, ya, yang belum bisa baca Al-Quran. Saya melihat banyak, ya, beberapa saudara-saudara yang ana cintai karena Allah, yang ana kenal, yang mereka rajin sholat lima waktu, masya Allah. Sebagian mereka masya Allah berpenampilan dengan penampilan sunnah, ya, cinta tauhid, cinta sunnah, benci syirik dan benci kepada bid'ah, tetapi ya sangat disayangkan enggan belajar tajwid, enggan belajar tahsin dalam keadaan ia belum bisa baca Al-Quran. Kita tidak membicarakan orang yang belum, yang sudah bagus bacaannya, tapi yang sedang ana bicarakan adalah yang belum bisa baca Al-Quran, yang panjang pendeknya masih kacau balau. Ya, apalagi istilah kalau udah kacau balau ini kan udah istilah paling ini ya, panjang pendeknya kacau balau, makhrajnya masya Allah, ya sakit gigi kita mendengar bacaannya. Adapun masalah suara itu anugerah dari Allah Jalla wa'ala, tidak bisa diciptakan ya. Kalau suaranya biasa-biasa saja tetapi bacaannya benar, tetap enak kita mendengar bacaannya. Nah, sebagiannya tidak mau belajar karena malu, ini tercela, atau karena sombong. Belajar ya akhi, apakah ant tidak malu dengan Allah? Engkau mampu merendahkan dirimu untuk ilmu akademik, tetap semangat pergi ke kampus walaupun di kampus terkadang dimarah-marahin oleh dosen, dimarah-marahin oleh senior, dikerjain pas ketika ospek ya. Terkadang dihina ya, dicaci maki, bahkan ada yang diganggu fisiknya oleh seniornya, tetapi tetap semangat ke kampus belajar ya. Begitu untuk ilmu agama, sebagian orang tidak siap meletakkan sayap kehormatannya, masih membawa gengsinya, tidak mampu menghilangkan kesombongannya, malu dan sombong untuk belajar. Sehingga sebagian mereka ada yang sudah bertahun-tahun ngaji tapi baca Al-Quran belum bisa. Belum bisa bukan karena lidah yang cacat, itu uzur dari Allah Jalla wa'ala ya tentunya. Bukan pula karena enggak ada guru. Guru ada, waktu ada, kesehatan ada, guru yang berbayar ada, guru yang gratis lebih banyak lagi. Juga tidak mau, kenapa? Malu, sombong. Maka ana nasihatkan untuk meletakkan sayap kehormatan tersebut, rendahkan dirimu. Sebagaimana air itu tidak akan mengalir kepada tempat yang tinggi, demikian pula ilmu. Ilmu itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berhati sombong, angkuh dan malu-malu. Mujahid, seorang ulama tabi'in menyatakan, la yanala la'ib mustahyin wala mustakbir. Orang yang malu-malu dan sombong tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Bahkan sebagian ulama salaf menyatakan, akhadna hadzal ilma bizul wala nu'tihi illa bizul. Kami mempelajari ilmu agama ini dengan cara menghinakan diri kami, dan kami tidak akan memberikan ilmu ini kecuali kepada orang-orang yang mau merendahkan dirinya. Apa yang membuat engkau sulit merendahkan dirimu demi ilmu agama? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah. Belajar Iqra ya, di tengah-tengah kawannya yang lainnya sudah pada pandai bacaan Al-Qur'an, atau bahkan terkadang ditertawain oleh kawannya, tidak mengapa. Rendahkan dirimu karena Allah. Rafa'ahullah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Ya, apalagi ini bulan Ramadan sudah sangat dekat ya. Hanya ya beberapa puluh hari lagi. Ramadan kemarin datang dalam keadaan engkau juga belum bisa baca Al-Quran. Ramadan tahun yang sebelum tahun yang kemarin juga datang dalam keadaan engkau belum bisa baca Al-Quran, padahal engkau sudah ikut kajian sunnah. Apakah Ramadan kali ini datang kembali dalam keadaan engkau juga belum bisa baca Al-Quran? Apakah engkau tidak punya sifat malu kepada Allah Jalla wa'ala? Tidak malu dengan dirimu sendiri? Tidak khawatir termasuk dari orang-orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim? termasuk dari orang-orang yang memboikot Al-Qur'an yang Nabi sallallahu alaihi wasallam adukan kepada Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berdoa, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Bukankah Allah telah memerintahkan membaca Al-Qur'an dengan benar, tartil wa rattilil qur'ana tartila? Belajar ya ikhwan. Ya ikhwani wa akhwati al-karimat, dimanapun antum berada, as-salafiyin, ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun antum berada yang mendengar nasihat ini, patahkan sayap kesombongan, patahkan sayap egoisme, rendahkan dirimu karena Allah Jalla wa'ala untuk belajar ilmu agama. Niscaya Allah akan memurkahi antum, akan memuliakan antum, dan akan memberikan ilmu kepada antum. La yanala al-ilma mustahin wala mustakbir. Orang yang malu-malu dan sombong, gengsi, enggak akan pernah mendapatkan ilmu, kata Imam Mujahid rahimahullah. Tawadhu'lah karena Allah itu menuntut ilmu agama. Rendahkan dirimu. Sebagaimana air tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi, demikian pula ilmu agama tidak akan pernah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sombong. Rendahkan dirimu karena Allah, insyaAllah akan memuliakanmu. Wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah seseorang itu merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan memuliakannya. Masih ada waktu satu bulan, beberapa hari lagi sebelum datang bulan Al-Quran, bulan Ramadhan, untuk engkau memperbaiki bacaanmu. Yang panjang pendeknya belum benar, perbaiki mulai dari sekarang. Yang makhraj hurufnya ya, masih banyak salah-salahnya, bahkan ada yang belum benar bacaan Al-Fatihahnya. Waladolin, sebagian orang bacaan Al-Fatihahnya alhamdulillah rabbil alamin ya, waladolin ya, tanya masih ta ya, sebagian orang hudal lil muttaqin, sebagian orang bacaannya dalam keadaan ngaji udah puluhan tahun, udah tahunan ya, ha menjadi kha ya. Tidak ada bedanya antara sin dengan shin. Ya. Tidak ada bedanya ta dengan ta. Ya. Ini hal yang perlu diperbaiki. Bagaimana seorang tidak malu dengan Allah, sedangkan ia mengabaikan kitab suci Allah Jalla wa'ala yang merupakan sumber hidayah untuknya. Dia pandai bahasa Indonesia, kalau nulis bahasa Indonesia, Masya Allah, keluar sastranya. Bahasa Inggrisnya fasih. Bahkan terkadang dia menertawakan saudaranya yang keliru dalam mengucapkan kata-kata Inggris. Ya, yang keliru di dalam berbahasa Indonesia. Tetapi dia tak sadar dirinya lebih hina dari saudaranya tersebut. Ya, dia tidak bisa baca Al-Quran Rabnya, kitab Rabnya. Dia tidak bisa baca bukan karena lidahnya yang cacat, tetapi karena kesombongan dan malu-malu ya, sifat malu yang menghalangi dia untuk belajar selama ini. Dan walillahilham, pintu taubat masih terbuka dan kesempatan masih ada. Yuk semangat ya, belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini nasihat untuk setiap sahabat-sahabatku yang mendengar kajian ini ya. Sebagai bentuk amanah kecintaan ana sebagai sahabat antum, ana sudah memberikan nasihat. Ya, ana sudah memberikan nasihat dan sebagiannya telah ana carikan guru ya untuk mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Semoga di hari kiamat ana sudah punya alasan di hadapan Allah. Ya Allah, ya, aku sudah berusaha ya mencarikan guru untuk fulan belajar Al-Qur'an, saya sudah menasihatinya tapi ya dia tidak mau belajar. Nah, wallahi tiada sesuatu yang lebih mengindahkan persaudaraan persahabatan di antara kita, dan tiada sesuatu yang lebih mempereratkan persaudaraan di antara kita selain daripada nasihat, saling nasihat menasihati di antara kita. Inilah penghubung di antara kita. Apabila tali nasihat telah terputus di antara kita, maka sungguh tiada gunanya kita bersahabat. Tiada artinya kita bersaudara kalau kita tidak lagi saling nasihat menasihati di atas kebaikan dan kebenaran. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, tidak ada pertanyaan yang telah masuk, maka kita cukupkan sampai di sini. lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ada ini pertanyaan masuk ya? Ha? Asma Medan, baik. Sudah mau ucapkan salam dari ya, masuk pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wala kabi mithli. Afwan Ustaz, jika kita adalah salafi, mengapa kita terkadang mengambil pendapat ulama kontemporer bukan salafus salih seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah? Dan siapakah Syekh Albani Ustaz? Mengapa beliau boleh mensahihkan dan mendhaifkan hadis? Siapa yang memberikan beliau gelar sebagai muhaddis? Afwan Ustaz, mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus. Andai kata saudara kita yang bertanya memahami arti salafi, maka mungkin tidak bingung dengan hal yang seperti ini. Salafi adalah seorang yang berusaha mengikuti para salaf, ya, menisbatkan dirinya kepada salaf. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengikuti para ulama yang kontemporer seperti Syekh Shalih Fauzan, karena dalil yang mereka kemukakan dan akidah yang mereka bawa yang sesuai dengan akidatul salaf, pada hakikatnya kita tidak mengikutinya, tetapi kita mengikuti jalan para salaf yang diterangkan olehnya. Sekarang coba buktikan bahwa kita dengan kalimat tadi, tanda kutip, mengikuti Syekh Shalih Fauzan, statement-statement pribadi beliau yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan bertentangan dengan jalannya para salaf. Karena tidak mungkin kita mampu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan mengenal jalan para salaf melainkan dari para ulama yang mengajarkan kepada kita, baik ya mereka yang masih hidup ataukah mereka yang telah meninggal dunia, melalui kitab-kitab mereka seperti Imam Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebagainya, dan para ulama yang lainnya. Oleh karenanya para ulama menyatakan tentang taklid adalah ittiba'u man laysa bihujjah bighairi hujjah. Taklid itu adalah mengikuti seseorang yang ia bukan landasan agama, tanpa landasan dari agama, tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun mengikuti bimbingan, nasihat, ya, atau faedah dari seorang syekh yang berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, hakikatnya kita bukan sedang mengikutinya, tetapi sedang mengikuti jalan para salaf, ya. Dan sampai hari ini, coba buktikan ada akidah yang Syekh Shalih Fauzan menyuruh kepadanya dan akidah tersebut bertentangan dengan akidah as-salaf, ya? Atau fikih ibadah atau fikih halal dan haram yang beliau bahas dalam kitab-kitab beliau dan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta jalan para salaf, jika ada maka kita akan meninggalkannya. Jelas ya? Baik, adapun Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, la ya'rifu fadla dhil fadl illa dhawf. Tidak ada yang mengenal keutamaan, mengetahui keutamaan orang yang mulia kecuali orang yang mulia pula. Barang siapa yang membaca kitab-kitab Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dan mendengar kaset-kaset pelajarannya, maka dia akan mengenal bahwa ini adalah seorang muhaddis. Kalau ada yang bertanya siapakah yang menggelarkan beliau tersebut, para ulama di masa ini, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, rektor-rektor hadis yang terkemuka seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, rektor Jami'ah Islamiyah, ya, yang sudah pensiun lama, yang sudah lama pensiun, dan para ulama. Ya, barang siapa yang membaca kitab-kitab Syekh Albani, maka dia akan mengenal bahwa Syekh Albani adalah seorang ahli hadis. Oleh karenanya orang-orang yang menuduh Syekh Albani, mencela Syekh Albani, mereka hanya bisa menggunakan senjata bunuh karakter. Ya. Mereka tidak bisa menyebutkan kesalahan-kesalahan beliau yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf dari kitab-kitab beliau secara jujur. Dan tentunya kita berkeyakinan Syekh Albani bukan malaikat, boleh anak Adam yang bisa salah dan bisa keliru. Dan kita tidak fanatik kepada Syekh Al-Albani. Buktinya yang dikaji di dalam dakwah salaf dakwah sunnah ini pun tidak hanya kitab Syekh Al-Albani, tidak hanya kitab Syekh Shalal Al-Fauzan yang dikaji Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya, kitab-kitab Imam Nawawi, Riyadhus Salihin, ya, membaca Fathul Bari, Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Asqalani, ya, dan para ulama yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, buktikan bahwa dakwah salaf ini fanatik kepada Syekh Al-Albani. Adakah statement Syekh Al-Albani yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf yang diikuti oleh orang sunnah? Ya, buktikan. Nah, tidak didapatkan, melainkan hanya celaan Syekh Al-Albani, tukang jam dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Dan beliau tidak pernah mendhaifkan atau mensahihkan hadis Nabi SAW dengan tanpa kaedah yang diterima oleh para ulama. Dengan statement pribadi beliau, sesuka beliau lah, beliau nukilkan. Misalkan ketika beliau menghukumi sebuah hadis itu dhaif, maka beliau sebutkan sanadnya terlebih dahulu. Ini sanad hadis. Rawi pertama ini, dari rawi ini, dari rawi ini, dari rawi ini, dari rawi ini, dari sahabat yang mulia, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawi ini bernama ini. Dari mana beliau tahu? Dari kitab-kitab para ulama dahulu yang menulis tentang biografi para rawi, seperti kitab Al-Kamal, Tahdhibul Kamal, Tahdhibut Tahdhib, Taqribut Tahdhib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebelum Al-Mizzi, sebelumnya adalah Ibnu Qudamah, Al-Mizzi, kemudian Tahdhibut Tahdhib, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Taqribut Tahdhib, ya. Kemudian Al-Mizan, ya. Atau Lisanul Mizan, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan karya Imam Az-Zahabi, Syiar Al-Alam An-Nubala, kitab para perawi yang ditulis oleh ulama-ulama lainnya. Maka beliau buktikan Tarikh Kabir Imam Al-Bukhari, ya, At-Ta'jil, dan kitab-kitab para perawi yang lainnya. Ini rawi yang bernama ini dikatakan oleh Imam Ahmad dia demikian, demikian, demikian, dia dhaif, ya. Dan hadis ini hanya datang dari jalur ini, ya. Tidak ada pendukungnya, tidak ada penguatnya. Atau ada penguatnya tetapi juga sama-sama lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Hakikatnya beliau tidak menghukuminya dengan pribadi beliau, tetapi dengan kaedah-kaedah yang telah diletakkan oleh para ulama di dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis dan menukilkan ucapan imam-imam di masa Syekh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Al-Imam Al-Bukhari, dari kitab-kitab yang menuliskan biografi para rawi yang ditulis oleh para ulama yang di masa itu atau yang datang setelah itu. Ya. Yeah. Jelas ya? Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasannya masalah adab tadi malam, masalah salat Jumat tadi saat di saf depan masih kosong, apakah tidak boleh sama kita maju ke depan? Karena jika tak masuk di sana kita pikir saf terputus. Jazakallahu khairan. Jawabannya tentu ya, tidak termasuk. Tadi malam kita membahas majlis, bukan saf. Jelas ya? Adapun masalah saf, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law 'alimanna law ya'lamun nasu ma fi an-nida' wa at-tahjir was-saf al-awwal thumma la yajidunahu illa an yastahimu 'alaihi lastahimu 'alaihi." Dalam hadis as-sahih. Andai kata manusia itu tahu keutamaan yang besar bagi orang yang mengumandangkan azan, orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam dan berada di saf pertama, kemudian dia tidak mendapatkannya kecuali dengan mengikuti undian, maka dia akan rela mengikuti undian untuk mendapatkan saf pertama, untuk menjadi muadzin, untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Anjuran, ya. Baik, karena kita dianjurkan untuk berlomba-lomba mendapatkan saf pertama selama memang itu bukan tempat orang, kecuali kita melihat sofnya masih kosong, tapi sudah ada orang lain di situ, cuma hanya saja dia keluar sebentar nelfon atau wudu, ya, tapi sudah memberikan tanda bahwa dia yang berada di situ. Pertanyaan berikutnya, apakah disebabkan oleh dosa dan maksiat sehingga menghambat kita dalam menuntut ilmu? Syukran, jazakumullah khairan. Nah, ini nasihat dan juga merupakan pertanyaan, ya. Nasihat buat kita, jelas. Maksiat adalah di antara penghalang besar, penghalang utama seorang mendapatkan ilmu agama. Tatkala ia sendirian dengan Allah, dia bermaksiat kepada Allah. Ini adalah penghalang utama seorang hamba mendapatkan ilmu. Oleh karena sebagian ulama salaf menyatakan ilmu itu adalah khasyatullah. Ilmu adalah takut kepada Allah. Sebagian mereka menyatakan ilmu itu in lam yanfa'ka dharrak. Ilmu kalau tidak memberikan manfaat kepadamu, dengannya engkau menjadi lebih saleh, menjadi lebih bertakwa kepada Allah, jadi menjadi lemah lembut kepada anak istrimu, berarti ilmu itu akan membahayakan dirimu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Al-Qur'anu hujjatun laka wa 'alaik. Al-Qur'an akan menjadi pembelamu atau menjadi yang memperkarakanmu di hari kiamat. Hadis dari Muslim dari Imam Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i rahimahullah taala menyatakan syaqatu liwaqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal 'ilma nurun wa nurullah la yu'tahu al-'asi. Aku pernah buruk hafalanku, melemah hafalanku, aku pun curhat kepada guruku ya Waqi' bin Jarrah, kata Imam Syafi'i. Aku sampaikan kepada beliau bahwa hafalanku mulai melemah, mulai enggak lancar. Beliau pun memberikan nasihat kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Waqi' bin Jarrah ngasih nasihat ke Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Tapi Imam Syafi'i enggak baper. Emang ana masih pelaku maksiat, nanti berbaik sangka dong Ustaz, mana? Enggak baper Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, imam kaum muslimin. Ya. 100 orang, 1000 orang ulama di masa sekarang tidak menyamai ilmunya Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i masih diberikan nasihat oleh Imam Waqi' bin Jarrah. Tatkala beliau curhat bahwa hafalan beliau sudah mulai kurang lancar, ya, mulai lemah, kata Waqi' bin Jarrah kepadaku, tinggalkan maksiat. Karena ilmu ini adalah cahaya dari Allah, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Ini redungan dan pukulan telak, ya, buat ana pribadi yang pertama kali dan kita semua, ya. Kalau kita melihat mereka para salaf yang diberikan ilmu yang luar biasa oleh Allah, di samping kecerdasan mereka, IQ mereka yang masya Allah hampir tidak ada, ya, di masa sekarang ini, ya, IQ yang seperti itu, seperti Imam Ahmad nyetor 1000 hadis dengan sanadnya lancarnya seperti Al-Fatihah, ada? Nggak ada kan? IQ mereka udah di luar perkiraan kita, ya. Laptop aja bisa berasa mungkin kalau data mereka dimasukkan ke dalam laptop, ke dalam hard disk, ya. Kecerdasan IQ mereka yang begitu luar biasa, tetapi mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Syu'bah, seorang ulama yang dikenal tegas, kalau datang malam hari beliau itu seperti benda mati. Kalau sedang berdiri seakan-akan tidak akan rukuk. Kalau sedang rukuk seakan-akan tidak bangun lagi. Itu salat malamnya. Ya, lebih dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai pecah-pecah kaki beliau, sampai bengkak kaki beliau. Mereka orang yang berbakti kepada Allah. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pergi haji bersama Nabi karena merawat ibunya, dan tidaklah beliau pergi haji kecuali setelah ibunya wafat, meninggal dunia. Lah kita udah IQ-nya pas-pasan, ya. Kita ini belum dikategorikan cerdas. Dikategorikan cerdas karena kita belum kenal orang cerdasnya. Kita merasa cerdas karena belum jumpa orang cerdas. Tiap hari jumpanya orang IQ-nya rendah. Coba kalau jumpanya dengan orang IQ-nya tinggi, umat, anak ini masih bego rupanya. Ya, masih lemah hafalan anak. Kita udah IQ-nya rendah, ya. Kecerdasannya kurang, ibadah kurang, maksiat banyak, tapi pingin jadi Ibnul Qayyim. Mana mungkin? Ya, belajar ele-elean, malas-malasan, ibadah kurang, ikhlas kurang, ya. IQ-nya terbatas, maksiat pun banyak. Gimana mendapatkan ilmu? Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.